104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Curanmor hari ini, informasi-informasi terbaru seputar Kabupaten Curanmor akan segera kami hadirkan sekarang juga nih, nggih. Lan jenengan cepet duwe berita-berita aktual, ayo gagean aja pada disakit dewek, aja pada kudu slempet-slempet nang jero dompet. Ayo kirim makan mari Yes Radio Banggan Cilacap Curanmor hari ini. Langsung akan segera kita menyimak berita terbaru di Kabupaten Curanmor. Oke, sahabat Yes. Dalam sebuah penerimaan karyawan baru di PT LEK, PT Lengkong Curanmor Club, ke cerita-ceritane kaki bosek wawancara karo calon tenaga kerjane. Pertanyaan sing dilontarkan nang bos PT LEK, PT Lengkong Curanmor Club kuwi sederhana. Sing paling cepet nang dunya iki anu apa? Apa? Sing paling cepet nang dunya iki anu apa janjane? Nah. Arep diterima apa ora? Karyawan baru nang PT LEK, langsung baik kita akan segera mendengarkan wawancara antara bos PT LEK dengan calon karyawan baru. Jadi koe, ah? Jadi koe calon karyawan baru nang PT LEK, ah? Jagong, tak wawancara nih koe nanyong. Siapa kau jenane? Dayat, Pak. Dayat siapa? Dayat Tok. Jenenganmu Dayat Tok. Dayat Tok, Pak. Wahahaha, jenengan kok ngirit banget, jan. Jenengan kok sing dapat, contohnya Sam Hadi Kusuma, utawi Erna Arisha, utawi Sari Sardono, ya kan dapat Helmi Nur Adiansa, kan dapat mau jenengan kok dayat. Oh ala jan. Lah kok jauh-jauh jenengan Arika dapat, kok jenengan Arika bianu cendek banget kayak gue. Jenengan kan direktur. Gue nama jago anak tulisannya gue direktur gue jenengan Erika Mbok kok jenengan kok direktur. Wah lo jangan siapa nih kok tutur tur ini tur kan ini tur gue direktur jabatannya nyong jenengan nyong ya gue kenalkan nyong ya Adiat Garuda Amartianus sama Adiat Garuda Amartianus jawaban lo kayak sepur kayak sepur bukannya buntut layangan masih kajimis nulis kajimis tua kan lo jenengan dopisan gue alat tadi pegawainya kok gak gue caranya kayaknya kok ada di bor-bor nang ruangannya nyong, wes mesti kita ketahuin nyong. Salah satu syarat untuk bisa masuk menjadi karyawan PT LEK adalah dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Cara kowe, ki nang dunia ki apa sih gerakannya paling cepat? Ya pertanyaannya. Nang dunia ki cara kowe apa sih gerakannya paling cepat? Wah gampang, pikiran. Pikiran ke priwe? Ya tur kandangnya tur, sih jenane pikiran. Tur. Jenane nyong Adiat Garuda Martianov, ki direktur ki jabatan nyong, udang nyong pak direktur. Tatur. Oh ya wis, atus niki nggih Pak Anu Siratur direktur. Sing jenenge pikiran kuwe tekane dadakan, ya kan? Ora ana babak, ora ana ancang-ancang ijik-ijik nang pikiran wis ana jeblok apa ae kuwe lho. Dadi jenenge pikiran kuwe pancen merupakan satu hal sing paling cepet gerakane nang dunia iki. Salah. Salah. Berarti anu Pak Direktur sing paling cepet nang dunia iki kedipan mata. Piye kowe maksude kowe? Sing jenenge kedipan mata niki Pak Direktur ya. Kowe tekane ora diperkirakan dhisik. Ijik-ijik tanpa disadari sing jenenge matane dhewe ijik-ijik berkedip-berkecap ting-ning-ning-ning ae kowe lho. Ana ora mawe dipikir dhisik kan gerakan refleksi. Ya kan kowe paling cepet kowe nang dunia iki menurut saya. Oh, kaya kowe. Kaya kowe. Salah. Masa salah, Boy? Salah, lu priwe maning? Ya wis, nyedhe jawaban maning. Berarti nek ora salah, kayaan-kayaannya sing paling cepet nang dunia iki gerakan adalah Murube lampu. Murube lampu kuwi paling cepet, Tur, Direktur. Ya kan? Contohnya Yanyung sering banget ngurupna lampu nang ngaring jero kamar. Tangane mbek ceklek saklar. Dewek kurung ngelinga, kurung mikir, kurung apa ya, jek lampu nih semuruh. Berarti kan cepet banget, Mbok. Jawabannya salah. Ya apa maning, masa mana ketemu salah baik. Pertanyaannya Mbok si salah, Mbok. Jawabannya tetap bener kabeh. Si salah, jawabanku si salah kabeh. Lah sing bener apa? Kayak kandane, sing paling cepet nang dunia ki gerakannya kok si jetok kang. Gerakan apa? Mencret. Mencret? Mencret. Bisane? Mencret. Bisane mencret kan dari ini. Rom dina wingi yanyo nebebe mencret. Kok tengahnya mulus banget yakin. Mulus banget yakin. Begitu mulus anu ngerti mencret ya. Nyora sumpah aja bareng kaku. Stang tung tang tung tang tung tang tung. Nyora aku. Nyora sempet mikir. Ora sempet ngedip na mata. Apa mani ngantek ngurup na lampu. Ora ulung apa-apa. Mereka buka marma di beorong. Mulai segini cret. Berarti kan paling cepet banget bok. Urung kau bermikir, urung kau berngedip na mata, paman ini nganteng urup na lampu. Ini kuih trot, disit weh, kuih paling cepet jenengane. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Berita-berita aktual dalam Curakor hari ini.